pengangguran. Ora esok ora sore tadi omongan. Eto eto ngelamar gawe hati kasir. Tekan gone jebul di konda di sope. Nyambut gawe jam pitu esok aku wis nongkrong no kantor. Pak Mandor ngajak aku ndeleng mobile. Ati mengkeret sauntara rada mrinde. Jebule sing tak giling kae lho. Sing dienggo ngeratake dalan kae. Awake lagi apes rek. Tak kira dadi supir direktur ngono. Ora ngertine yen dikon dadi supir mesti giling. Waduh. Mengko yen ketemu pacarku rek, aku ora kondo apa. Ah, ben lah. Timbang dadi pengangguran. Lumayan. Yang tak pikir timbang dadi pengangguran. Luwe becek dadi sopir pembangunan. Aku mulih kanthi rasa ayem tentrem. Wis ditampa sesuk wiwit nyambut gawe. Nongkrong no kantor. Pak Mandor ngajak aku neleng mobile. Ati mengkeret sauntara rada mrinde. Jebule sing tak adepi mesin gile. Ah, lah dadi supir mesin giling timbang dadi pengangguran.